ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله اعزني الله واياكم Pada kesempatan sekarang ini, kita berkumpul di tempat yang mulia untuk bersama-sama membahas satu perkara besar. Untuk membahas tentang apa yang ada di atas pundak kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak kita. Anak-anak yang Allah berikan kepada kita adalah amanat yang akan ada pertanggungjawabannya kelak di yaumul kiamah. Allah telah berikan kita rezeki anak, maka anak adalah tanggung jawab kita, mas'uliyah di atas pundak-pundak kita. Bagi orang yang sadar, maka mas'uliyah ini bukanlah mas'uliyah yang gampang, yang ringan. Perkara ini adalah perkara berat, perkara besar. Soalnya kita dituntut oleh Allah agar kita mendidik, mengurus anak dengan baik. Bagi orang-orang yang beriman, mempunyai cita-cita terhadap anaknya, agar anaknya adalah menjadi anak yang soleh. Agar anak itu menjadi anak soleh, maka ada sebab-sebab yang harus kita pelajari. Ikhwanu fillah azakumullah, masalah anak, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat At-Tahrim, Allah berfirman dengan ayat yang sudah kita hafal bersama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum annar. Setelah Anda menjaga diri Anda sekalian dari api neraka, perintah yang kedua adalah jagalah anak-anak Anda, keluarga Anda, istri Anda dan sebagainya dari api neraka. Allah memerintahkan kita untuk atau agar kita menjaga diri kita dari api neraka dan juga menjaga anak, keluarga, istri dari api neraka. Ikhwan fillah azakumullah, Allah gambarkan dalam ayat ini kenapa kita harus menjaga dari api neraka. Karena api neraka diterangkan oleh Allah, waquduhan nasu wal hijarah. Api neraka itu bahan bakarnya dari manusia yang dimasukkan ke situ dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang di neraka itu ada malaikat yang menjaganya. Malaikat sang penjaga neraka bukanlah yang bertampang, yang bermuka tampan, manis mukanya, tidak. Tetapi digambarkan oleh Allah, malaikat yang ada di sana ghiladun syidad, sangar, keras, sadis. Neraka adalah azab, maka Allah berikan azab berikutnya dengan sang penjaga yang bengis dan kasar. Bukan malaikat yang halus, yang tampan, yang senyum, tidak. Ghiladun syidad. La ya'sunallah ma'amarahu. Sudah sifatnya keras, kasar. Malaikat ini tidak bisa disogok, tidak bisa dipengaruhi dengan perasaan sakit saya, kasihan. Tidak ada kasihan. Allah telah ciptakan malaikat yang punya sifat ghiladun syidad, la ya'sunna ma amarahum, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menyelisihi perintah Allah. Walhasil yang masuk ke neraka azab, maka malaikat itu pun akan menjalankan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Segala perintah yang Allah perintahkan kepadanya, maka akan dijalankan oleh malaikat. Tidak ada rasa perasaan kesihan, atau ini orangnya lemah, dulu di dunia sudah sengsara, di sini sengsara, enggak. Dulu di dunia sengsara, kufur lagi sama Allah. Maka di dunia sengsara, di akhiratnya juga sengsara. Tidak. Tidak lantas karena dulu di dunia sengsara terus dia kasihan. Tidak. Walhasil malaikat yang penjaga neraka Allah persiapkan dengan sifat yang keras, kasar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Segala perintah Allah pasti akan dijalankan. Ikhwan fillah jazakumullah, ini adalah satu gambaran. Setelah Allah menyeru kaum beriman, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, lalu Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga perintah yang ada pada kita, setelah kita menjaga diri kita untuk terselamatkan dari api neraka, dengan dimulai banyak hadir ngaji, ikut taklim, setelah itu menjalankan apa-apa yang ada diperoleh dari taklim. Sekaligus ikhwan fillah jazakumullah, kalau Anda ngaji, jangan cuma buat sendiri saja. Keluarga enggak pernah diajak ngaji. Keluarga dibiarkan bermaksiat. Anaknya yang perempuan keluar, anaknya yang laki ya dengan para preman, istrinya kumpul-kumpul sana kemari, tidak diurus. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang diperintahkan oleh Allah adalah kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Lah bagaimana agar keluarga kita terselamatkan dari api neraka? Pembahasan topik kita kali ini berkisar tentang tanggung jawab kita untuk menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Ikhwan fillah azakumullah. Oleh karena itu, yang terpenting dari kajian kita kali ini, kita ingin mencari sebab-sebab anak itu bisa menjadi baik. Peranan orang tua untuk mencari sebab-sebab anak menjadi baik itu apa saja? Salah satunya, ikhwan fillah jazakumullah, di antara sebab anak itu yang menjadi baik, dan ini merupakan peranan dan dalam perkara ini orang tua punya peranan kuat, yaitu doa dari orang tua untuk anaknya. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, doa ini yang orang tua panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memperoleh anak yang soleh atau solehah, telah dilakukan oleh para anbiya. Bahkan para anbiya berdoa kepada Allah sebelum mereka memperoleh anak. Di antara anbiya yang telah berdoa kepada Allah, yang diabadikan oleh Allah doanya dalam Al-Quran, adalah doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam alaihi. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, habli, berilah aku anak keturunan dari orang-orang yang saleh, anak-anak yang saleh. Ya Allah, jadikanlah keturunanku termasuk orang-orang yang saleh. Siapa yang berdoa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Kapan Nabi Ibrahim doa ini? Sebelum Nabi Ibrahim mendapatkan anak. Contoh lain, ikhwan fillah azakumullah, doanya Nabi Zakaria. Beliau telah berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, berilah kepada kami min ladunka dzurriyatan thayyibah. Dari sisimu ya Rabb, berilah aku dzurriyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa hambanya. Kalaulah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diberikan dzurriyah salihah, beliau telah berdoa sebelum memperoleh anak. Sementara mereka-mereka itu sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita harusnya lebih dari itu. Kalaulah Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan para anbiya yang lainnya berdoa kepada Allah, memohon minta keluarga yang baik, yang diminta mereka bukanlah anak yang kaya raya. Ya Rabb, berilah kami anak yang kaya raya, penguasa alam semesta. Tidak. Tidaklah yang dimintakan oleh mereka anak yang insinyur atau dokter, tidak. Tapi yang mereka doa kepada Allah adalah dzurriyah salihah atau minas salihin, dzurriyah thayyibah. Cita-cita mereka adalah mempunyai anak keturunan yang baik, anak keturunan yang saleh. Karena mereka yakin kalau anak keturunannya baik bisa menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Bisa berdoa untuk orang tuanya. Bisa menjadi pengganti untuk orang tuanya. Ikhwan fillah azakumullah. Sebab pertama, agar kita mempunyai keturunan yang baik, peranan orang tua adalah berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, atau yang serupa itu. Sebab kedua, ikhwan fillah azakumullah, kita ketahui bahwa anak diperoleh karena pernikahan dari suami istri. Maka ikhwan fillah azakumullah, peranan pertama orang tua adalah mencari pasangan yang baik. Karena anak adalah tujuan dari pernikahan. Kalau dialah orang yang beriman, maka setelah pernikahan dia berharap memperoleh anak yang saleh dan salehah. Maka peranan sebagai orang tua pertama kali sebelum dia melangkahkan pernikahannya harus sudah mencari, punya tujuan bagaimana saya mendapatkan keturunan yang salehah. Maka sejak pertama khidbah, mau melihat, mau nazar, Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan-peringatan atau apa? Nasihat-nasihat kepada laki-laki. Maka Rasulullah peringatkan kepada mereka, jika anda mau nikah, fadfar bidhatid din tarabat yadak, pilihlah yang mempunyai agama, pilihlah wanita yang solehah, yang punya dasar agama yang kuat. Kalau anda memilih wanita yang punya dasar agamanya kuat, tarabat yadak, anda akan tenang, akan menjadi suami atau kepala rumah tangga yang senang. Bukan cuma sekedar mencari kecantikan saja. Orientasinya bukan mencari kecantikan. Bukan mencari kekayaan. Kenapa anda nikahi dia? Karena dia anak keturunan orang kaya. Kalau bapaknya mati, kan dapat warisan. Luar biasa, anak-anak tunggal, wah luar biasa sudah. Nggak peduli bagian warisannya itu bagaimana, yang jelas pokoknya diambil semua. Pakai alasan lagi, nanti kalau saya kaya kan bisa buat danain dakwah. Padahal kalau sudah kaya, tambah jauh, tambah lalai. Lah seorang yang ingin mencari, memperoleh anak yang soleh atau solehah, ketika pertama nazar, maka yang dicari waktu hitbah itu adalah wanita yang solehah. Bukan dasar yang lainnya. Bukan dasar kebangsawanannya. Loh, saya mau cari yang kebangsawanan, punya keturunan baik. Saya siapa? Harus istri saya juga siapa? Begitu loh. Lah, singkirkan ini, lebih utamakan masalah ad-din. Tarabat yada. Lah kalau dapat semuanya bagaimana Ustaz? Wah, fabihi wa ni'mah. Kalau bisa dapat agamanya, terus dapat cantiknya, terus dapat apa? Mansab, keturunan, kekayaan, ya sudah. Terpaksa jangan ditolak sudah. Ya. Jangan sampai gitu. Bukan kita tidak mau yang demikian, tetapi prioritas yang kita utamakan adalah dari sisi agamanya. Itu peringatan dari Rasulullah SAW kepada para calon suami. Sementara peringatan dari Rasulullah SAW, artinya upaya dari pihak perempuan, baik calon istri atau calon mertua, yang bakal yang jadi mertua, itu ada peringatan khusus dari Rasulullah SAW dengan ucapan Rasulullah, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa amanatahu," di dalam riwayat, "wa hulukahu fa zawwajuhu," jika datang kepada kalian orang atau laki-laki yang agamanya kalian ridhoi, artinya agamanya baik, amanatnya orang baik, kalian ridho terhadap amanahnya dia, orang beramanat yang bisa dititipin, orang yang akhlaknya baik, kalau datang laki-laki seperti ini, nikahkanlah dia padanya. Nikahkanlah dia. Kalau tidak, illa taf'alu, kalau kalian tidak lakukan demikian, takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah dan fasad, kerusakan di muka bumi. Ini peringatan bagi para wanita dan keluarganya ketika mencari pasangan atau cari mantu. Yang pertama diprioritaskan adalah agamanya, akhlaknya, amanatnya. Maaf, hadis ini bukan alasan bagi seorang laki-laki yang sedang mencari istri terus ditolak, terus mengatakan, "Loh, saya ini agamanya baik kok ditolak, hati-hati loh, akan terjadi fasad yang besar." Loh, siapa Anda kok nilai diri Anda sendiri? Ini banyak di kalangan ikhwan yang kadang karena jengkel sudah kadung cinta terus ditolak, merasa dirinya sudah ngaji 6 tahun atau mondok, padahal tidak semuanya diridhoi sekian perkara. Nah, nasihat ini buat para wanita dan calon apa? Mertua. Orang calon yang punya mantu. Bukan buat calon suami. Ikhwan fillah jazakumullah, dua hadis ini adalah upaya dari orang tua untuk memperoleh anak yang soleh dan solehah. Seorang suami mencari istri yang baik adalah dikarenakan dia akan titip benih kepada si istri. Ibarat seorang petani ketika akan bercocok tanam, pasti seorang petani yang cerdas akan mencari tempat yang baik untuk bercocok tanam dari tanaman yang akan dia tanamkan. Tidak mungkin ini tanaman benihnya benih bagus, dia ingin memperoleh hasil yang baik dan bagus. Lalu dia menanam di tempat sembarangan. Tempat gersang ditanam, udah tawakal Allah. Kalau Allah kasih rezeki saya baik, maka baiklah dia. Apa seperti itu petani? Jawabnya, tidak. Ada upaya mencari lahan yang baik, yang subur. Dia pengen untung. Kalau upaya untuk mencari keuntungan dunia sedemikian telitinya dia, bagaimana dengan urusan anak? Dia akan menanam benih anak, maka sepantasnya lah seorang suami mencari tempat bercocok tanam, tempat yang baik, bukan tempat yang gersang imannya, tempat yang subur imannya, sehingga benih yang kita tanam itu akan tumbuh dengan baik. Si ibu ketika mendapatkan anak bukan punya proyek lain, berbeda pandangan dengan sang suami. Sang ayah menghendaki anaknya jadi anak soleh. Karena benih, apa karena tempat yang Anda titipkan benih Anda punya proyek lain? Bagi ibu yang penting bagaimana ketika saya masa tua, saya bisa enak, nyaman, kaya raya, dibiayai oleh anak saya. Lah, terjadi gontok-gontokan apa program terhadap anak. Ini akan merusak. Upaya yang dilakukan oleh orang tua pertama kali mencari pasangan yang baik. Ikhwan fillah jazakumullah. Kedua orang tua ini mempunyai peranan yang sangat kuat kepada anak. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW apa? Kullu maulud yuladu ala fitrah. Semua anak yang dilahirkan terlahir dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah? Makna fitrah artinya dia ada dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan Islam. Siapapun anak yang terlahir di muka bumi ini, ketika lahir pertamanya sesuai dengan fitrah. Setelannya setelan pabrik. Lah setelan pabrik ini bisa dirubah tergantung yang menggunakannya, yaitu orang tuanya. Maka orang tuanya lah fa abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi. Lahir setelahnya dalam keadaan fitrah. Lah orang tuanya lah yang akan merubah-merubah. Apakah dipertahankan setelan pabrik ini atau dirubah menjadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Orang tua punya peranan. Anak yang baik tergantung dari penjagaan dari orang tuanya. Ketika masa fitrah, sejak masa fitrah itu dijaga, maka kalau fitrahnya itu dijaga terus menerus, maka anak itu tetap ada dalam keadaan kebaikan. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, kalau orang tua yang jelek, kalau orang tua yang jahat, orang tua yang tidak mengerti agama, maka anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dirusak. Ada yang menjadi ahlul bid'ah, ada yang menjadi Nasrani, ada yang menjadi Majusi, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi tukang ngebom, ada yang menjadi apa? Irhabi, teroris. Itu tergantung orang tuanya. Asal muasalnya orang tua punya peranan. Berikutnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula anggota ISIS atau yang lainnya, itu memang asalnya terlahir dari orang tua yang punya fikrah takfiri. Makanya harusnya pemerintah tidak sepantasnya membiarkan acara-acara TV atau radio atau koran-koran menyiarkan berita-berita tentang latihannya ISIS yang dimulai sejak anak-anak. Khawatirnya ada orang-orang jahil, orang-orang awam jahil tertarik, wah ini baru lelaki ini, sejak kecil diajari. Padahal sesungguhnya orang baik, cuma jahil menganggapnya bahwa ini adalah perkara yang baik. Seharusnya barang siapa yang mempunyai kemampuan menasehati pemerintah pusat untuk menghentikan tayangan-tayangan seperti ini di TV ataupun di radio ataupun dilakukan. Ikhwan fillah jazakumullah. Kalau orang tuanya adalah orang tua yang baik, maka akan menjaga anak yang masih dalam keadaan fitrah ini terjaga terus di atas fitrahnya. Di antara upaya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, anak itu terus di atas fitrahnya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, muru auladakum bisholati sab', perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika dia menginjak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha lil asyr, dan pukullah anakmu ketika dia tidak mau menjalankan sholat ketika dia sudah mulai berusia 10 tahun. Perintah dari Rasulullah SAW bagi Anda yang sudah punya anak 7 tahun, perintahkanlah untuk sholat. Kalau dia tidak sholat, disuruh perintah sholat. Nak, sholat nak. Nak, sekarang sudah azan, nak, zuhur nak. Sholat ya. Asar, nak. Sudah asar nak. Ayo ke masjid nak, sholat nak. Terus kita peringatkan anak untuk sholat, sholat, sholat, sholat. Ketika sudah 10 tahun, disuruh sholat tapi tidak mau sholat, perintahnya apa? Pukullah anak Anda dengan pukulan pendidikan, bukan pukulan nafsu, bukan pukulan emosi, tetapi pukul dalam rangka mendidik. Ikhwan fillah jazakumullah, anak usia 7 tahun, usia 10 tahun, secara umum belumlah dia balig. Tidak ada kewajiban pada dia untuk sholat. Belum terkenai kewajiban sholat. Akan tetapi dalam rangka tarbiyah untuk anak, dalam rangka menjaga setelan pabriknya itu tadi, maka agar tetap di atas fitrahnya, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memerintahkan anak untuk sholat, sholat, dan sholat. Ikhwan fillah jazakumullah, cara demikian agar anak itu tumbuh kembang di dalam agama, anak itu tumbuh kembang berpegang terhadap agama, sehingga anak itu betul-betul bisa menjadi qurrata ain liwalidayhi, menjadi penyucuk pandangan mata bagi orang tuanya. Qurrata ain bagi orang tua itu baik di dunia ataupun di akhirat. Bagi orang tua yang punya anak yang saleh, maka anak soleh adalah qurrata aini, penyejuk pandangan mata di dunia dan di akhirat. Karena Rasulullah SAW mengisahkan kepada kita, idza mata al-insan inqata' amaluhu illa min salah. Jika manusia meninggal, maka semua amalannya terputus kecuali tiga perkara. Semua amalan manusia terputus kecuali tiga perkara. Di antara tiga perkara adalah waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakannya. Rasulullah SAW memberitakan kepada kita bahwa kalau Anda punya anak saleh, maka ketika Anda mati, Anda sudah tidak pernah beramal dengan amal saleh lagi. Sudah terputus amalan Anda. Tetapi Anda tinggal di kubur, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Tetap mendapatkan tambahan amal soleh. Karena anak Anda selalu berdoa untuk kepentingan Anda. Anak solehlah yang bisa berdoa untuk orang tuanya. Sementara anak yang toleh, anak yang tidak punya agama, maka tidak mungkin dia bisa berdoa untuk orang tuanya. Bahkan barangkali ketika orang tuanya masih hidup, dia berharap, kapan ya orang tuaku mati gitu loh, jadi warisan cepat. Orang tua dalam keadaan sakit keras, dia sudah bersyukur, alhamdulillah ini sebentar lagi kekuasaan berubah. Sekarang mau minta sulitnya luar biasa. Sebentar lagi lihat, saya yang memiliki semua ini. Orang tua bekerja keras, sekian lama dia berharap memperoleh kebahagiaan dari harta yang dia usahakan sejak dia masih muda sampai tuanya, untuk kebahagiaan bersama dia dan anak-anaknya. Ternyata dikala dia butuh bantuan anaknya, anaknya justru berharap orang tua yang cepat mati. Karena orang tua yang seperti ini tidak mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Kalau anak Anda anak soleh, sedang sehat saja prihatin, hormat sekali sama Anda. Karena dia menghormat kepada Anda, berharap mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini ketika berbuat baik kepada Anda, sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedang menjalankan perintah Allah, birrul walidain. Sehingga anak yang soleh selalu berdoa kepada Allah untuk orang tuanya. Anak yang soleh bisa menjadi pengganti orang tuanya di rumah, ngurusi keluarganya, ngurusi adik-adiknya, ngurusi paman-pamannya, ngurusi dagangannya, ngurusi dunianya, ngurusi akhiratnya. Anak yang soleh bisa menjadi pengganti dari orang tuanya. Maka anak yang soleh akan menjaga urusan orang tuanya. Anak yang soleh akan mendoakan kepada orang tuanya, meminta istighfar, ampunan dari Allah untuk kedua orang tuanya. Tidak egois. Anak soleh, dia akan berdoa kepada Allah, memohon ampunan untuk dirinya dan juga untuk kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ighfirli, ampunilah aku ya Rabb, wali walidayya, Dan ampunilah kedua orang tuaku ya Rab. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Bahkan anak yang soleh mengendaki Allah menyayang kedua orang tuanya dengan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Harapan anak yang soleh adalah orang tuanya memperoleh ampunan dari Allah. Harapan anak soleh, kedua orang tuanya disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga anak yang soleh selalu berdoa. Berdoa untuk kedua orang tuanya. Ikhwafillah azakumullah. Anak yang soleh juga akan menjalankan kewajiban-kewajiban orang tuanya ketika orang tua ada uzur tidak mampu menjalankan kewajibannya. Ketika orang tuanya meninggal dalam keadaan dia punya hutang misalkan, maka anak yang soleh akan kesana kemari bertanya, adakah orang tuaku masih punya utang? Kalau ada, dia siap menanggungnya. Saya akan upayakan agar terbebas tagihan hutangnya kelak di yaumul kiamah. Yang tagihan kelak di yaumul kiamah akan dibayar bukan dengan uang, tetapi dengan amal soleh. Kalau dia punya amal soleh yang cukup. Kalau tidak, maka dosa orang yang punya piutang akan diberikan kepada orang tua. Anak yang soleh sadar keadaan yang demikian, maka dia akan mencari siapa, kepada siapa orang tua saya punya hutang, akan dibayarkannya. Sementara anak yang toleh, yang tidak punya agama, tidak mau peduli dengan semua itu. Walaupun harta orang tuanya banyak, orang tuanya punya hutang, maka akan dikatakan ketika datang tagihan, maka dikatakan silakan tagih kepada nama yang bersangkutan. Sekarang sudah pindah alamat, kafling ini alamatnya, silakan tagih sendiri. Suruh nagih ke kuburan. Karena anak ini tidak tahu bagaimana kelak nasib orang tuanya, tidak sayang sama orang tuanya. Yang penting semua harta ini saya bisa miliki. Sangat berbeda dengan anak yang soleh. Ketika orang tuanya punya masalah dengan temannya, tetangganya, anak yang soleh akan datangi orang itu. Om, Pak atau Ami, saya dengar antara Anda dengan orang tua saya ada masalah, ada permusuhan. Tolong Om, tolong Pak, tolong ya Ami, maafkan orang tua saya. Anak yang soleh berpikir cerdas sampai kelak akhirat orang tuanya. Sayangnya anak yang soleh sampai kelak ke akhirat. Berusaha, berupaya agar kesalahan orang tuanya pada pihak lain diampuni, dimaafkan. Sehingga selesai perkaranya di dunia saja, tidak, jangan sampai ke pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah. Inilah profil anak yang soleh, keuntungan kalau kita punya anak yang soleh. Oleh karena itu, upaya kita agar memperoleh anak soleh harus lebih semangat. Ehwan fil azakumullah, tadi telah kita sampaikan di antara upaya orang tua untuk mendapatkan anak yang soleh adalah apa tadi? Yang pertama, doa. Terus yang kedua, mencari pasangan. Doa yang dilakukan oleh para anbiya kapan? Sebelum memperoleh. Mungkin di antara antum sekalian, ikhwan fil azakumullah, ada yang bertanya, sekarang saya sudah punya anak 6. Lalu bagaimana? Dulu saya enggak sempat berdoa, mau ngaji aja baru 1 tahun kok. Lah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Doa sama Allah. Doa sama Allah untuk meminta agar anak yang Allah berikan sekarang ada itu diupayakan. Agar Allah berikan hidayah. Sesungguhnya Allah Maha Mampu memberi hidayah. Dan ajak istri Anda untuk ngaji. Terus penasehatan kepada istri terus. Agar istri juga bisa bareng ikut satu fikroh. Bareng-bareng ingin mendirikan bangunan keluarga yang solehah. Ikhwan fillah azakumullah. Anak yang soleh perlu upaya dari orang tua. Jangan sampai kita mengatakan dia menjadi soleh ataupun tidak soleh itu kan takdir Allah. Biarin aja, terserah dia. Lalu dibiarkan tanpa upaya dari orang tuanya. Maka ketahuilah, ikhwan fillah azakumullah, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berupaya, untuk punya peranan. Hidayah di tangan Allah, tapi peranan kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai orang tua akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, peranan-peranan kita agar anak kita menjadi anak yang soleh perlu terus kita upayakan, perlu terus kita usahakan. Ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, tidak boleh kita pasrah dengan cuma sekedar takdir sebelum takdir itu datang. Tidak bisa kita cuma sekedar apa? Bertawakal. Apa? Menyerahkan gitu saja tanpa ada upaya dan usaha. Orang tua harus ada upaya dan usaha. Untuk itu ikhwan fillah azakumullah, di samping doa kita kepada Allah, kita memohon agar Allah memberikan anak keturunan kita anak yang soleh. Kita mencari pasangan, pasangan yang soleh. Juga ada sebab-sebab yang lain. Di antaranya adalah masalah pendidikan. Pendidikan anak, ikhwan fillah azakumullah, juga faktor penentu. Kita ketahui bersama, ikhwan fillah azakumullah, bahwa sekarang ini masyarakat kita semuanya, secara umum masyarakat kita menilai bahwa pentingnya pendidikan bahwa generasi muda harus belajar. Oleh karena itu, banyak negara yang mewajibkan anak-anak mudanya, generasi mudanya untuk belajar. Di antaranya, kita di Indonesia wajib berapa tahun? Wajib belajar 9 tahun. Itu semua adalah dalam rangka pembentukan anak menjadi anak yang baik. Kita punya cita-cita anak yang soleh. Agar anak kita menjadi anak soleh, juga harus kita mendidik anak-anak kita. Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa anak-anak yang putus sekolah akan juga harapannya putus menjadi orang yang baik. Kenyataannya demikian. Anak yang putus sekolah rata-rata akan menjadi anak yang gelandangan, yang tidak karuan. Makanya kesepakatan kita semua bahwa anak-anak kita harus sekolah. Ikhwan fillah azakumullah, karena kita punya cita-cita agar anak kita adalah anak-anak yang soleh, maka kita juga harus selektif dalam memilih tempat belajar dan lingkungan belajar anak-anak kita. Tempat belajar dan lingkungan belajar anak-anak kita itu punya andil dalam membentuk perilaku anak-anak kita. Kita sering dengar ada anak fulan, anaknya bapak fulan. Bapak fulan itu orangnya baik, masya Allah. Sholat 5 waktunya di masjid. Mencari hartanya hati-hati, luar biasa. Kalau diruntut ke atas, maka keluarganya adalah keluarga ibadah yang luar biasa. Ternyata anak dia ketika SD diajarin di pondok atau di madrasah yang baik. Ketika SMP disekolahkan di sekolah yang lain, ternyata lingkungannya jelek. Anak yang semula polos baik menjadi berubah perilakunya. Bahkan kita sering dengar pula anak yang baik dari keluarga baik ternyata setelah SMA-nya menjadi apa? Pengonsumsi narkoba waliyadu billah. Semua itu karena lingkungan. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, yang dinasihatkan oleh Syekh adalah ketika kita akan menitipkan anak kita di suatu tempat atau lembaga pendidikan, pilihlah lembaga pendidikan yang baik. Lembaga pendidikan yang baik bagi kita adalah lembaga pendidikan yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, yang berpegang terhadap manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka kita cari lembaga pendidikan yang seperti yang kita kehendaki. Kalau kita sudah dapatkan lembaga pendidikan yang baik, kita lihat mudirnya, pemimpin sekolahnya itu bagaimana? Amanat apa tidak? Soleh apa toleh? Kita akan memberikan sesuatu yang besar. Kita akan menitipkan anak. Kalau Anda akan titip kambing untuk digembalakan oleh pengembala, maka pilih-pilih orang. Ketika Anda punya mobil, sekian mobil buat umum, Anda akan mencari supir yang baik, yang amanat. Anda punya perusahaan, akan dicarikan pemimpin yang baik, yang ngurusi perusahaan itu. Toko akan dicarikan orang yang bisa pegang amanat. Bagaimana dengan anak Anda? Akan dikasihkan ke sembarang orangkah? Rendahkah nilai anak Anda itu? Yang Anda punya harapan dunia dan akhirat. Mudahkah Anda memberikan begitu saja anak Anda? Diberikan kepada orang yang tanggung jawabnya kita enggak jelas. Apalagi kalau terbukti ternyata memang tidak bertanggung jawab. Dirinya sendiri saja tidak punya manhaj yang jelas. Apa jadinya anak kita? Kalau Anda merasa anak adalah aset yang paling mahal, yang paling berharga, kalau Anda meyakini demikian, maka tentunya Anda akan lebih selektif dalam mencari lingkungan buat anak Anda, cari pembimbing buat anak Anda, lebih daripada sekedar yang ngurusi mobil Anda, yang ngurusi toko Anda, yang ngurusi perusahaan Anda. Kalau Anda jujur bahwa anak Anda adalah aset yang paling berharga, maka ketika masukkan anak ke sebuah sekolahan, dilihat siapa mudirnya, bagaimana perilaku mudir ini, amanatkah apa tidak. Bisanya cuma ribut kalau masalah mudirnya korupsi, masalah keuangan. Korupsi, masalah keuangan, itu adalah akhlak sayyi'ah. Sepakat kita. Lah kalau korupsi masalah manhaj, mana lebih parah? Maka ikhwan fillah jazakumullah, korupsi masalah manhaj adalah masalah agama. Lebih besar perkaranya dibanding masalah keuangan. Setelah kita memilih mudir yang baik, yang amanat, kita juga lihat mudarisnya, para pengajarnya. Kita cari mudarisnya yang baik. Biasanya kalau mudirnya baik, akan mencari mudaris-mudaris yang baik. Kalau mudirnya tidak punya tanggung jawab, maka akan mencari pengajar-pengajar yang penting bertitel. Ada gelaran-gelarannya. Yang penting keren. Yang penting pinter. Padahal untuk memproduksi anak yang soleh tidak cukup dengan mudaris-mudaris yang pintar, cerdas, tidak cukup. Perlu mudaris yang soleh dan solehah. Ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita sudah dapat yang demikian, maka kewajiban kita adalah bekerja sama dengan para pengajar, para guru dalam membentuk anak kita menjadi anak yang soleh. Nampaknya waktu sudah saatnya kita break dulu. Kita siap-siap untuk sholat duhur. Setelah sholat duhur, insya Allah kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.